Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Ini tentang neraka, telah kita baca di tafsirnya. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Ini tentang jannah, ya, telah kita pelajari tafsirnya. Bahwa jannah, surga didekatkan di hari kiamat untuk disaksikan dari dekat oleh orang bertakwa, firobai, tidak jauh. Kemudian dikatakan hadamatu adun, ini yang telah dijanjikan kepada kalian untuk likul, untuk setiap hamba hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat berikut: awabin hafiz, man khashir rahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya ayat berikutnya. Allah berfirman, udkhuluha bi salam, dzalika yaumul khulud. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Dikatakan kepada mereka orang-orang yang bertakwa itu dengan sifat-sifat yang disebutkan, awwab, hafiz dan seterusnya, udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya. Masuklah kalian ke dalamnya. Udkhulu, masuklah kalian. Ha, domir, ini kembali kepada jannah. Domir, ini pengganti kata jannah. Masuklah kalian ke dalam jannah. Bisalam, dengan salam. Apa makna salam? Dengan keselamatan, kesejahteraan, keamanan, ya. Kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, dukhulan udkhuluha bisalam, ay dukhulan maqrunan bisalamati min al-afati wasyurur, ma'munan fi jami' makarih al-umur, falan qita'a li na'imihim wala kadr wala tanghis. Masuklah ke dalam jannah dengan selamat. Ya, dengan keselamatan dan dengan selamat. Selamat dari berbagai penyakit. Tidak ada penyakit dalam jannah. Syurur, selamat dari kejelekan-kejelekan. Ya, tidak ada yang jelek dalam jannah, tidak ada kejelekan-kejelekan dalam jannah. Jannah adalah kesempurnaan. Ma'munan fi jami' makarih al-umur, terjamin keamanannya di dalam, terjamin keamanannya di dalam dari hal-hal yang tidak disukai, dari perkara-perkara yang tidak disukai. Tidak akan menimpa ahlul jannah apapun yang tidak disukai. Jadi serba nikmat. Selamat, ya, sejahtera, aman di dalamnya. Sempurna. Semuanya adalah kenikmatan yang tidak ada putusnya, tidak ada habisnya, tidak ada kekurangannya. Ya, serba sempurna. Itu makna udkhuluha bisalam. Dalika yaumul khulud. Dalika yaumul khulud. Itu adalah yaumul khulud, hari kekekalan. Kekal abadi selama-lamanya dalam jannah. Ya. Kekekalan yang abadi selama-lamanya dalam jannah, tidak akan punah, tidak akan berakhir. Nikmat-nikmatnya juga tidak akan putus, tidak akan berakhir. Tidak ada kematian setelahnya. Tidak ada kematian setelahnya. Kehidupan yang abadi selama-lamanya, kehidupan abadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai fadlu min Allah, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat ahlul jannah. Al-maut qad dhubih, kematian telah disembelih, telah diakhiri, sebagaimana pada hadis yang sahih yang pernah disampaikan, idza dakhala al-jannah ahlul jannah wan nar ahlun nar, idza dakhala al-jannah al-jannah wan ahlun nar an-nar, utiya bi kabsh amlah. Apabila ahlul jannah sudah masuk jannah, ahlun nar sudah masuk nar, penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka dihadirkanlah kibas, ya, warna putih bercampur dengan titik-titik hitam, ya, pada tubuhnya. Kemudian disembelih. Nah, ahlul jannah dipanggil, ya, ahlul jannah, wahai penduduk surga. Kemudian mereka melihat, ya, ya, ahlun nar, wahai penduduk neraka. Kemudian mereka melihat, kemudian disembelih, kemudian dikatakan kepada mereka, khulud bila maut, kekekalan setelah ini dan tidak ada kematian. Kambing kibas tadi itu perwujudan dari al-maut, perwujudan dari kematian. Disembelih artinya diakhiri kematian, tidak ada lagi kematian setelah itu. Tidak ada kematian bagi ahlul jannah seperti yang kita dengar sekarang di sini pada tafsir ini, dengan nikmat yang tidak ada putusnya, yang tidak ada habisnya, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada gangguannya dan kekurangannya. Ya, kata Sa'di, alladzi la zawala lahu wa la maut wa la syai'un minal mukaddirat. Tidak kekalan yang tidak akan berakhir, tidak ada kematian, tidak ada gangguan, kekurangan. Ya. Tidak pernah putus nikmatnya, tidak ada gangguannya, kekurangannya, sempurna selama-lamanya. Begitu pula penduduk neraka dalam neraka dengan berbagai azab yang menyiksa mereka, ya, juga tidak ada redanya dan tidak ada habisnya, kekal selama-lamanya. Kemudian Allah mengatakan, lahum ma yasha'una fiha. Allah mengabarkan lahum li ahlil jannah, untuk al-lam, harfu jar ini menunjukkan untuk, bagi, hum, mereka ahlul jannah. Dhamir ini untuk penduduk jannah. Bagi mereka, untuk mereka ahlul jannah, penduduk surga. Ma yasaun, apa saja yang mereka inginkan. Apa saja yang mereka inginkan. Apa saja yang mereka mau. Apa saja yang mereka sukai. Apa saja yang mereka hasrati. Fiha, di dalam jannah. Dhamirha kembali kepada al-jannah. Semuanya ada, diberikan. Fiha ma tashtahihil anfus. Fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam jannah terdapat apa saja yang disukai, yang dihasrati oleh jiwa. Tidak ada kecewanya dalam jannah. Tidak akan pernah kecewa. Tidak seperti di dunia. Banyak yang kita inginkan, yang kita sukai, tapi tidak bisa kita gapai. Serba terbatas. Serba kekurangan. Ya. Dan nikmat berganti dengan musibah. Darul imtihan, darul ikhtibar, negeri ujian, menguji keimanan dunia. Adapun di sana darul jaza, negeri pembalasan. Ya. Segala yang diinginkan, yang disukai, yang dihasrati tercapai. Tidak akan pernah kecewa selamanya. Waladaina mazid, kata Allah, waladaina mazid, yakni indana, ladaina indana, di sisi kami mazid, ada tambahan. Setelah Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka dalam jannah apa saja yang mereka mau, Allah lanjutkan dengan waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Berarti maknanya tambahan atas apa yang mereka inginkan. Tambahan atas apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, lahum ma yasha'una fiha ay kullu ma ta'allaqat bihi masyiatuhum, segala apa yang terkait dengan keinginan mereka, fahuwa hasilun fiha, maka itu semua didapatkan, terhasilkan, diraih. Walahum fauqa dhalika mazid, dan buat mereka fauqa dhalik, lebih dari itu, lebih dari yang mereka inginkan, ada mazid, ada tambahan. Hai thawabun, maksudnya tambahan pahala, balasan, ya, ganjaran. Yamudduhum bihir rahman ar-rahim, ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, ar-rahman ar-rahim, yang maha merahmati, maha pengasih lagi maha penyayang, memberikan, terus menambah balasannya kepada mereka, mimma la'ainun ra'at, dari apa-apa yang, hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik, tidak pernah terbersit dalam kalbu bashar manusia. Wa a'zamu dhalik, dan yang paling besar dari semua tambahan itu, yang paling agung, wa ajalluhu, yang paling mulia, wa afdaluhu, dan paling utama dari mazid yang dijanjikan itu, dari tambahan pahala tersebut, adalah satu nikmat yang bukan makhluk. Nikmat itu bukan makhluk ciptaan Allah. Bukan nikmat jannah, bukan nikmat surga. bukan nikmat-nikmat yang ada dalam surga yang Allah ciptakan untuk diberikan kepada mereka. Ya, ini yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia ini, yang paling utama ini, bukan makhluk. Tetapi apa? An-nadhru ila wajhillahil karim. Menatap wajah Allah yang mulia. Wattamattu'u bisama'i kalamih. Wattamattu' bisama'i kalamih. Bernikmat-nikmat dengan mendengarkan ucapannya. Wattana'um biqurbih. Bernikmat-nikmat dengan kedekatan dengannya. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala kashaf al-hijab wa nadharu ila wajhil karim, Allah subhanahu wa ta'ala tajalla li ahlil jannah wa kashaf al-hijab, menampakkan diri kepada ahlul jannah, menyingkap hijabnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berhijab dari makhluknya sehingga tidak terlihat oleh makhluknya dengan hijab tersebut, yaitu an-nur alladhi khalaqahu Allah. Sebagaimana pada hadis wa hijabuhu an-nur, hijab Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghalang pandangan untuk bisa melihatnya, yaitu an-nur, cahaya. Cahaya itu makhluk yang Allah ciptakan. Jadi prosesnya, jika Allah hendak menampakkan diri agar bisa dilihat, kashaf al-hijab. Hijab cahaya tersebut yang merupakan hijab disingkap oleh Allah sehingga Allah bisa dilihat. Selama itu tidak disingkap, tidak bisa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pada malam Mi'raj ditanya oleh salah satu sahabatnya Abu Dzar dalam Sahih Muslim. Abu Dzar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu di atas? Ketika Nabi sallallahu pada peristiwa Mi'raj diantar oleh Jibril dengan kendaraan buruq, naik menembus sampai langit ketujuh, naik sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Indah jannatul ma'wa, yang dekat Sidratul Muntaha itu ada jannah. Bahkan naik ke tempat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dari tempat itu terdengar ya, gerakan-gerakan pena mencatat perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah. Dan Nabi SAW bercakap-cakap dengan Allah. Ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah ketika itu engkau melihat Rabbmu? Dan sudah dekat sekali dengan Allah SWT. Dan sudah diajak berbicara langsung. Tetapi kata Nabi SAW, "Nur, anna arah. Nurun anna arah." Ada cahaya. Ada cahaya yang kulihat, yang menghalangi anna arah. Ada cahaya yang menghalangi anna arah. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya sementara ada cahaya itu menghalangi nur hijab tersebut? Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala singkap hijab itu. Sebelum dalam jannah, di padang mahsyar Allah datang dan menyingkap hijabnya dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Itu jelas. Nasnya juga jelas. Yang diperselisihkan ketika itu, apakah selain orang-orang beriman juga ikut melihatnya di padang mahsyar atau tidak, itu yang diperselisihkan. Adapun orang beriman, jelas mereka melihatnya. Kemudian ketika sudah masuk dalam jannah, ini sekarang mazid, tambahan pahala yang paling besar selain na'imul jannah, selain kenikmatan jannah adalah ini. Allah singkap hijab itu, maka Allah terlihat. Fanadharu ila wajhil karim, maka mereka menatap wajah Allah dan mereka lupa dengan jannah dan seisinya. Karena ini lebih nikmat. Allah Subhanahu wa taala juga mengajak mereka, berbicara kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka dan mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nikmatnya. Sebagaimana sebaliknya, ahlun nar, penduduk neraka, yang paling menyiksa mereka, mereka terhijab dari Allah. Mereka tidak bisa melihat Allah. Mereka diadab, disiksa oleh Allah, sementara mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berbicara kepada Allah. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggal kalian dalam neraka, jangan berbicara kepadaku. Makna kalamnya, makna kalam Allah, wa la tukallimun, jangan berbicara kepadaku. Dalil tentang mazid ini tadi, yaitu an-nadhar ila wajhillahil karim, telah datang dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, dalam Sahih Muslim. Tafsir ayat ini sama dengan tafsir firman Allah dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina, untuk orang-orang yang ahsanu, berbuat ihsan, kebajikan. Al-husna, al-husna ay al-jannah, al-jannah dengan segala kenikmatannya, wa ziyadah, dan tambahannya. Seperti tafsir ayat ini oleh Dainal Mazid. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat, dan meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara, dan berbicara kepada ahlul jannah. Dan juga adapun terhadap ahlun nar, Allah berhijab, mereka tidak bisa melihatnya. Allah berbicara kepada ahlun nar, tapi ucapan yang mengadab mereka, bukan ucapan kenikmatan yang dinikmati seperti ahlul jannah, tetapi ucapan yang mengadab mereka. Sebagaimana disebutkan tadi, Allah mengatakan wala tukallimun, kalian jangan bicara kepada aku. Itu semakin mengadab mereka. Berbeda dengan al-mu'attilah, ahlul ta'til, golongan sesat yang menolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak mengingkari bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat, mengingkari bahwa Allah bisa berbicara. Nah, kemudian Allah berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Ayat ini takhwif kepada kaum musyrikin Quraisy, al-mukadzibin lirrasul, kaum musyrikin Quraisy yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuffar Quraisy, ahli Makkah. Wa kam ahlakna, betapa banyak ahlakna yang telah kami binasakan. Kami, ini betapa banyak ahlakna yang telah kami binasakan. Qablahum, qabla sebelum, hum mereka. Siapa mereka? Ahlu Makkah, kufar Quraisy. Sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Quraisy, penduduk Makkah yang mendustakan Rasulullah SAW. Min qarnin, dari qarn. Qarn di sini semakna dengan al-qurun. Qarn di sini maknanya al-qurun. Ada beberapa ayat yang lain di surat-surat yang lain dengan konteks min al-qurun. Jika Allah SWT mengabarkan Allah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum umat ini yang menentang Rasul. Itu dengan lafaz minal qurun. Karena itu Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan min qarnin ay minal qurun. Betapa banyak dari qurun, dari generasi-generasi umat-umat terdahulu, qablahum, sebelum mereka kufar Quraisy, ahlakna, yang telah kami binasakan. Peringatan bagi ahlu Makkah kufar Quraisy, mereka terancam juga akan dibinasakan seperti Allah membinasakan sekian banyak qarn, qurun, generasi-generasi umat-umat sebelumnya yang telah didatangi oleh nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka yang diutus membawa peringatan dari kesyirikan dan mengajak mereka untuk menauhidkan Allah, tetapi mereka menentang, bahkan memperolok-olok rasul-rasul itu, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kufar Quraisy kepada Nabi alaihissalam. Kemudian umat-umat itu, generasi-generasi umat itu dibinasakan. Maka peringatan buat mereka, terancam akan mengalami nasib yang sama dengan umat-umat sebelumnya. Padahal haula al-qurun, umat-umat sebelumnya itu yang telah dibinasakan itu, hum ashaddu minhum batasha. Hum ini kembali, domir ini kembali kepada qarn, qurun tersebut. Generasi-generasi umat-umat terdahulu itu, mereka ashaddu, ya, lebih minhum, min daripada hum kufar Quraisy, batasan ay kuatan, kekuatannya. Haula'il qurun ashaddu min ahli Makkah batasan ay kuatan. Umat-umat terdahulu itu lebih kuat daripada penduduk Makkah. Fanaqabu fil bilad, maka haula'il qurun, umat-umat terdahulu itu dengan kekuatan mereka yang lebih kuat daripada penduduk Makkah, naqabu fil bilad, mereka telah mondar-mandir, merambah, mengarungi negeri-negeri yang mereka rambah, melakukan berbagai aktivitas, membangun bangunan-bangunan untuk tempat tinggal mereka. Ada yang membangun bangunan-bangunan yang megah, tinggi, karena keahlian dan kekuatan mereka. Ada yang bercocok tanam, menanam pohon-pohon dan memiliki kebun-kebun yang lebat dan seterusnya, dengan kekuatan, kehebatan yang mereka miliki. Sebagaimana digambarkan tafsir ini oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ay banau al-husun al-mani'ata wal-manazil al-rafi'ata wa gharasu al-asjar wa ajrau al-anhar wa zara'u wa amaru wa dammaru. Ya, di antara mereka ada yang membangun benteng-benteng yang kokoh, ya, rumah-rumah, bangunan-bangunan yang tinggi, menanam pohon-pohon, mengalirkan sungai-sungai, bercocok tanam, membangun negeri-negeri mereka, memakmurkannya dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan perlu diketahui, umat-umat sebelumnya fisik mereka memang lebih besar, postur-posturnya lebih tinggi, lebih besar, karena manusia itu semakin ke akhir zaman semakin menyusut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengabarkan Nabi Adam itu diciptakan tingginya 60 dhira'an, 60 hasta. Ya. Itu jelas sahih hadisnya. Ya. Dan lebarnya Ibnu Qayyim mengatakan dalam Nunyahnya bahwa itu memang sepadan dengan tinggi itu, yaitu na'am lebarnya adalah 7 hasta. Naam. Kata Nabi SAW ada diciptakan situ nadiroan, tingginya 60 hasta. Dan terus menyusut. Nah, sekarang tinggi kita berapa hasta? Hah? Siapa yang paling tinggi di antara kita di sini? Berapa hasta ukurannya? Nah, bayangkan 60 hasta. Situ nadiroan lebarnya sab'atu adru', 7 hasta lebarnya. Nah, sekarang ya terus menyusut sampai sekarang. Ya. Baik. Jadi ahlu Makkah pun postur mereka ketika itu ya di zaman itu dibandingkan sebelumnya sudah jauh. Jadi kekuatannya tentunya kan beda. Ya. Mereka membangun ya dan seterusnya kita dengar memakmurkan negeri-negeri mereka, ya, dan juga menghancurkan, merusak, nah, merusak dengan mendustakan rasul-rasul yang diutus. Kemudian, ketika datang adab Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak mungkin dihindari. Ketika mereka mendustakan rasul yang diutus, kemudian sampai pada puncaknya. Dan kesempatan yang diberikan oleh Allah telah berakhir. Ja'a amrullah, datang ketetapan Allah, mereka diadab. Sebenarnya kita ketahui ya, kaum Nuh ditenggelamkan dan seterusnya yang dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, Hal min mahis, apakah ada tempat berlari? Hal min mahis, hai hal min mafar, min mahrab, min adabillah. Apakah ada tempat berlari untuk menghindar dari adab Allah yang datang? Mana kehebatan mereka, kekuatan mereka merambah negeri-negeri mereka yang mereka telah rambah, mereka telah arungi, mereka telah bangun dan seterusnya. Datang adab Allah, tidak satupun yang lolos, semuanya binasa. Jika mereka saja yang lebih kuat seperti itu keadaannya, maka bagaimana kalian ahlu Makkah? Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna sesungguhnya fi dhalik, dalam hal itu, dalam perkara itu, ladzikra, ibrah, pelajaran, ibrah, peristiwa dibinasakannya kurun generasi umat-umat terdahulu itu karena mendustakan rasul-rasul yang diutus, pada perkara itu sungguh ada dzikra, ada ibrah, ibrah pelajaran, peringatan. Bagi siapa? Tidak semua orang mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari nasib yang menimpa umat-umat terdahulu tersebut. Tetapi yang bisa mengambil ibrah pelajaran hanyalah liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa syahid. Liman, bagi orang yang kana lahu qalbun, adalah dia memiliki, kana lahu qalbun, adalah lahu dia memiliki qalbun, kalbu. Kalbu itu apa? Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyan qalb, di dalam jasad, di dada ada sekerat daging, apabila baik, baik semuanya. Jasad seluruh jasad, jika rusak, rusak seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah kalbu, yaitu jantung. sudah terlanjur terjadi kesalahan berbahasa dari awal, dari pendahulu kita di negeri ini, yang sudah sulit untuk dibenahi. Ya, terlanjur itu bahwa kalbu, yani qalbun, mereka bahasakan dengan hati. Kemudian kabid, organ kabid, kabid itu hepar, juga mereka katakan hati. Jadi terjadi keranjuan di situ. Nah, sebenarnya qalbun ini adalah mudghah, sekerat daging, memompa darah, yaitu jantung. Nah, adapun hati, hepar, ya, itu mereka kata bahasakan juga dengan hati. Hepar yaitu kabid, itu gumpalan darah. Nah, itu gumpalan darah, bukan daging. Nah, namun itu yang sudah jadi bahasa di negeri kita. Nah, untuk mengungkapkan qalb ini, mereka bahasakan dengan hati. Yang penting kita faham maksudnya kalbu ini, qalb ini, yaitu jantung, yang merupakan letak aqlun akal, qulubu ya'qiluna biha, kalbu-kalbu yang dengannya mereka berakal. Menunjukkan bahwa akal itu di kalbu. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya kalbu, yakni punya akal, kalbu yang berakal, yang memahami, kalbu yang hidup, yang cerdas, berakal dan bersih. Seperti kata Sa'di rahimahullah, qalbun azim, hayyun, zakiyun, zakiyun. Kalbu yang agung, yang hidup, yang cerdas, yang bersih. Kalbu yang seperti ini, yang berakal, akal dengan akal sehat, ya, kalbu itu hidup, cerdas, ya, bersih, suci. Jika datang kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat syar'iyyah ataupun ayat kauniyah, maka dia tersadar, mengambil manfaat darinya. Au alqas sam'a, atau memasang, alqa memasang as-sam'a, pendengaran. Memasang pendengarannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan, mendengar mau'idhah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan. Wa huwa syahid, al-wawu haliyah, yani fi hali kauni kaunihi syahidan biqalbihi, dalam keadaan dia menyaksikan, yakni memperhatikan dengan kalbunya saat mendengarkan. Karena ahli tafsir menafsirkan syahid di sini dengan hadir. Sa'di mengatakan hadirun, yakni wa qalbuhu syahid ay hadir. Nu'aim juga mengatakan demikian, syahidun yakni hadirun bi qalbi, dan tafsir-tafsir sebelumnya. Nah, syahid di sini artinya apa? Hadirun bi qalbi. Yakni atau alqa sam'a wa huwa alwawu haliyah fi hali kaunihi syahidan bi qalbihi, hadiran bi qalbihi, ya'qilu wa yafhamu ma yastami ilaihi. Dia memasang pendengarannya dalam keadaan kalbunya ikut, ya, ikut konsentrasi memperhatikan apa yang didengarnya, memahaminya. Ada orang, ya, seperti pasang pendengaran tapi safar, kalbunya safar, pikirannya menerawang ke tempat yang lain, ke perkara yang lain. Jadi yang terdengar itu lewat dan tidak ada yang difahami, tidak ada gunanya, tidak berguna. Jadi yang berguna adalah yang memasang pendengarannya dengan serius, ya, dengan kalbu yang khusyuk, memperhatikan, ya, konsentrasi memperhatikan untuk memahaminya. Ini yang bisa mengambil pelajaran. Apalagi yang memang tidak mau mendengar. Dan saya akan mendengar tapi laisa bisyahid. Fil haqiqah la yulqi sam'ahu. Pada hakikatnya dia tidak memasang pendengaran. Karena ya pendengaran itu akan berguna dan benar-benar terdengar ketika memang diperhatikan dengan kalbu. Konsentrasi. Jika tidak, maka apa yang diperdengarkan itu lewat. Nah, karena butuh konsentrasi memperhatikan. Jadi kalbu ikut memperhatikan untuk memahaminya. Itu al-qasamah wa syahid. Nah, adapun al-mu'rid yang berpaling ya, tidak mau mendengarkan, maka bagaimana mungkin bisa menjadi dikra. Baik, ini yang kita bisa pelajari di sore hari ini. Aktifi fi hadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillahi.